Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan syarahnya atau penjelasannya ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah. Kitab yang membahas tentang permasalahan taharah, bersuci. Pasal yang akan kita baca di pagi hari ini berjudul Fis-Siwak. Pembahasan seputar permasalahan siwak. Tentunya kita sering mendengar siwak ya, kayu siwak. Kalau ada saudara kita pulang dari haji dan umroh, salah satu oleh-oleh yang dibawa adalah kayu siwak. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, yundabu as-siwaku fi kulli waqt. Disunnahkan bersiwak di setiap waktu. Ya. Tentunya hal ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau senang bersiwak. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya di hari wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa saat sebelum baginda wafat, datanglah Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah melihat Abdurrahman membawa kayu siwak. Jadi membawa kayu arak yang biasa digunakan untuk bersiwak. Lalu Rasulullah melihatnya, memperhatikan kayu tersebut. Maka Aisyah paham bahwasanya Rasulullah menginginkan kayu siwak. Lalu apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan saat itu Rasulullah sedang bersandar kepada dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengambilnya dari Abdurrahman, dari saudaranya. Kemudian membersihkan siwak tersebut, melepaskan kulitnya, menghaluskannya dan mencucinya. Karena telah dipakai oleh Abdurrahman ibni Abi Bakar. Kemudian Aisyah pun setelah itu memberikannya kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau pun bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah bersiwak sebagus bersiwaknya beliau pada hari itu. Jadi aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak sebagus bersiwaknya beliau pada hari itu. Setelah itu beberapa saat kemudian selesai bersiwak, maka beliau alaihi salatu wassalam berkata, Firrafikil a'la, firrafikil a'la. aku memilih untuk kembali kepada Allah yang maha tinggi, ya Allah yang maha mulia. Maka beberapa saat kemudian, ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci lepas dari tubuh beliau. Maka Aisyah berkata, saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya antara dagu dan tenggorokanku. Artinya sedang bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentunya hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, menunjukkan betapa besar perhatian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada permasalahan siwak. Bahkan disebutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dalam kitabnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Jadi mulut kita bersih, ya kalau kita rajin bersiwak. Mardhatun lirabb, dan dia mendatangkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala mengatakan, yundabu as-siwaku fi kulli waqt, ya. Disunnahkan, hukumnya mandub, hukumnya nadab bersiwak di setiap waktu. Artinya mau pagi, mau sore, mau di rumah, mau di luar rumah, setiap saat kita dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan, illa li shaimin ba'da zawali fayuqrahu, kecuali bagi orang-orang yang berpuasa setelah zawal, yaitu setelah masuknya waktu zuhur, fayuqrah, maka dalam kondisi berpuasa setelah zuhur itu makruh menggunakan siwak atau makruh bersiwak. Siwak ini terkadang digunakan, arti siwak digunakan untuk perbuatan, ya siwak, ya bersiwak, dan terkadang digunakan untuk alat yang digunakan, kayu siwak, ya. Itu dari sisi bahasanya. Lalu apa sebenarnya argumentasi para ulama Syafi'iyah ketika mereka mengatakan yukrohu as-siwak lis-sa'im ba'da zawal, dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur atau setelah tergelincirnya matahari ke sebelah barat? Dalil mereka rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, ya, hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khalufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Oleh karenanya menghilangkannya adalah yukroh. Ini istidlalnya begitu. Dan umumnya bau mulut orang yang berpuasa itu muncul atau datang ba'da zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari ke sebelah barat. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, yukroh at-tasawuk ba'da zawal lisa'im, dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari ke arah barat atau setelah masuknya waktu zuhur bagi orang-orang yang berpuasa. Walaupun tentunya karena kita sedang membahas masalah fikih, ya selalu saja terjadi apa namanya perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak makruh. Kenapa harus kita katakan makruh? Ya karena dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya dalam ayat, ya Allah mencintai yang bertobat dan bersuci, dan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah menyukai yang indah, ya innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Oleh karenanya sebagian ulama merajihkan pendapat bahwa tidak masalah sebenarnya kita bersiwak ba'da zawal. Karena hukum asalnya sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad, artinya beliau memutlakkan perintah untuk bersiwak, maka kita tidak membatasinya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Wa yata'akkadu istihbabuhu, kata beliau, sangat ditekankan kita bersiwak dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah likulli shalah, setiap kita hendak salat. Ini jarang kita lihat ya, termasuk ini mungkin sunnah mahjurah, sunnah yang hari ini ditinggalkan di negeri kita, karena mungkin kayu siwak pun tidak semudah di negeri Arab sana ya. Kalau di negeri Arab itu, apalagi hari Jumat, itu di depan masjid orang berjualan siwak, apa namanya, di emperan ya, jadi digelar di lantai masjid, di halaman masjid di luar ya, itu digelar hari Jumat khususnya, itu apa namanya, banyak yang berjualan siwak. Atau di hari-hari biasa ada orang-orang yang berkeliling ya, kita lihat kalau di negeri Yaman itu digendong seperti ini, lalu dia berkeliling di pasar atau di mana berjualan apa, kayu siwak, sehingga mudah dilakukan. Oleh karenanya kita, kalau kita perhatikan ya, sebagian apa namanya, tokoh masyarakat di apa namanya, di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, ada di antara mereka yang memiliki kebiasaan. Kalau kita perhatikan, kebiasaannya adalah sebelum mereka takbiratul ihram, artinya ingin melaksanakan salat, mereka sikat giginya menggunakan sorban misalnya. Mungkin pernah melihat. Jadi diambil sorban lalu digosok seperti itu. Ya, karena memang nanti akan kita bahas ya, bahwa siwak itu dianggap sah dilakukan menggunakan semua segala yang kering. Ya, segala yang kering dan kasar. Mohon maaf, segala yang kasar bukan kering. Ya, itu diperbolehkan. Oleh karenanya kita sering melihat apa namanya, sebagian masyarakat yang sebelum dia takbiratul ihram menggunakan apa, sorbannya atau apa namanya, bajunya dan lain sebagainya, dia gosok sedikit apanya, giginya, sebagai bentuk apa namanya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bacakan dalilnya. Dalilnya sudah sering kita dengar ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya, kata baginda Rasulullah, tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka melaksanakan salat. Dalam riwayat, inda kulli wudu, setiap kali mereka berwudu. Di sini beliau berkata, wa yata'akkadu istihbabuhu, dan ditekankan istihbabnya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, likulli shalah, setiap kita hendak melaksanakan salat, wa qiraah, dan sebelum kita membaca Al-Quran. Ini pun kita lihat di masyarakat, ada yang sebelum baca Quran dia gosok giginya, walaupun bukan menggunakan kayu siwak. Wa wudu, dan juga ketika kita berwudu. Tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata baginda Rasulullah, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Berarti yang pertama likulli shalah, yang kedua indal qiraah, ketika membaca Al-Qur'an, yang ketiga adalah indal wudu, saat kita berwudu. Lalu yang keempat adalah safratu asnanin, tatkala gigi kita berubah menjadi kuning ya. Jadi kalau saat gigi kita berubah menjadi kuning ya, dikarenakan apa namanya, makan, minum ya, ada aktivitas yang kita lakukan, tentunya makanannya, sisa-sisa makanan berkumpul di gigi kita sehingga tidak jarang berubah warnanya menjadi kuning, maka dalam kondisi itu pun ya, ini kondisi yang keempat, dianjurkan kita untuk bersiwak. Adapun kondisi yang selanjutnya ma'asyiral muslimin adalah indastiqazi minan naum, tatkala kita bangun dari tidur. Ini pun disunnahkan kita untuk bersiwak. Berdasarkan hadis yang sahih ma'asyiral muslimin, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwa kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya beliau bersiwak, ya. Jadi Nabi Muhammad kalau bangun dari tidur beliau bersiwak. Lalu dikatakan yang selanjutnya, berarti yang keberapa ini? Salat, membaca Al-Qur'an, wudu ketika gigi berubah menjadi kuning, yang kelima ketika bangun dari tidur, berarti ini yang keenam, yaitu dukhulu baitihi. Jadi beliau memiliki kebiasaan sebelum beliau masuk rumah beliau bersiwak, ya. Dan ini adalah satu keteladanan yang luar biasa, ya. Rasulullah dalam hadisnya berkata, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang paling baik. Di antara teladan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersiwak sebelum masuk rumah. Dalam riwayat bahwasanya beliau tidak pulang ke rumah di malam hari. Ya, artinya beliau selalu datangnya kapan di siang hari, barangkali di rumah belum siap untuk menyambut suami. Kalau kita memaksakan diri pulang di tengah malam misalnya, barangkali kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita, memotivasi kita untuk menjaga adab-adab, ya. Tentunya agar tujuannya agar keluarga kita terjaga dari fitnah, dari ujian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ma'asyiral muslimin, kondisi di mana kita dianjurkan untuk bersiwak adalah taghayyurul fammi min aqli kulli karihir rih, yaitu saat terjadinya perubahan di mulut. Jadi mulut kita kondisinya berubah disebabkan apa? Memakan sesuatu yang memiliki bau, ya. Memakan sesuatu yang memiliki bau. Apa contohnya yang memiliki bau? Ya, misalnya memakan bawang, ya. Ya, memakan bawang tentunya itu memiliki apa? Memiliki bau yang tidak sedap. Atau kalau di kita ada makanan yang namanya apa? Jengkol misalnya, ya. Nah, setelah kita memakan bawang atau setelah kita memakan jengkol, ya, maka dianjurkan kita untuk bersiwak, ya. Begitupun dijelaskan oleh para ulama, dikiaskan kepada permasalahan ini, setiap kondisi yang menyebabkan munculnya bau di mulut kita. Apa contohnya? Misalnya berbicara, terlalu banyak berbicara itu pun terkadang mengeluarkan bau di mulut, maka disunnahkan bersiwak. Apalagi terlalu banyak diam itu pun menyebabkan mulut kita bau, dianjurkan kita bersiwak. Begitupun di antara perkara yang menjadikan mulut kita mengeluarkan bau adalah kata beliau tarkul akal, ya, ketika kita tidak makan, ya, saat kita tidak makan atau meninggalkan makan dan minum itu bisa menyebabkan mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Baik, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, wa yujzi'u bi kulli khushnin, dan bersiwak itu sah dilakukan dengan segala macam yang kasar, ya. Oleh karenanya ada yang pakai sorban, kan, ada yang pakai bajunya digosok, ya, walaupun ya tentunya jangan sampai kita menjadi fitnah untuk orang lain. Maksudnya menjadi fitnah untuk orang lain, barangkali sebagian kaum muslimin belum mengerti permasalahan ini, lalu dia katakan, kok begitu sih, pakai baju digosokkan gitu, ya. Ya, tapi ya secara hukum sah-sah saja, tidak masalah. Walaupun ya kalau ada kayu siwak, tentunya menggunakan kayu siwak aula adalah lebih utama, ya lebih utama. Apalagi sekarang orang-orang liberal ya, orang-orang sekuler yang berusaha habis-habisan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Oleh karenanya terkadang ada syariat-syariat yang memang harus hati-hati kita lakukan. Jangan sampai malah menjadi apa namanya, menjadi hujah bagi orang-orang liberal, orang-orang sekuler untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Karena hari ini banyak yang seperti itu. Media-media misalnya memanfaatkan perbuatan sebagian orang yang sebenarnya belum cukup ilmu, tidak paham syariat jihad misalnya, lalu mereka melakukan apa yang mereka sebut dengan amaliyah. Maka amaliyah itu apa? Operasi. Setelah itu apa yang terjadi? Dijadikan oleh media-media sekuler untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Oleh karenanya penting bagi kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ma'asirul muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, wal afdalu bi araqin yabisin nuddiya bil ma. Dan yang paling afdal kalau kita bicara bersiwak adalah menggunakan kayu arok yang kering. Tentunya kita sering melihat ya, atau kalau kita ke toko-toko yang menjual obat-obat herbal itu dijual apa namanya, kayu arok ya. Dan kayu aroknya yang paling bagus itu yang kering, nuddiya bil ma. Yang mana sebelum kita gunakan, kita basahi dulu dengan air. Ya, kita siram atau kita aliri air di keran yang mengalir. Itu yang paling afdol kata beliau ya. Sebagaimana yang diberikan oleh Aisyah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata di sini, wa ayyastaqu 'ardhan. Dan hendaknya bersiwak itu secara apa namanya, menyamping, horizontal ya. Jadi begini ya, bersiwak begini. Yabda'u bijanibi aiman, al-aiman. Dimulai dari bagian sebelah kanan, ya tentunya ke bagian sebelah kiri. Wa yata'ahad karasiya adrasihi. Dan hendaknya dia memperhatikan bagian dari gerahamnya. Karena di bagian geraham itu adalah tempat di mana seringkali bekas-bekas makanan apa berkumpul. Wayanwiya bihi as-sunnata. Dan ketika kita bersiwak, kita meniatkan melaksanakan sunnah ya, karena ini adalah ibadah. Dan ibadah innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat. Ini ma'asirul muslimin, pembahasan terkait dengan apa namanya, masalah siwak. Kita akan memasuki poin selanjutnya. Sepertinya ada beberapa gangguan saya lihat ya, sempat putus-putus siaran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Poin selanjutnya masih di dalam kitab Thaharah, pasal tentang hisalul fitrah. Pasal tentang hisalul fitrah. Hisal tentunya adalah jamak ya dari hislah. Hislah artinya kebiasaan. Berarti kalau hisalul fitrah mudaf-mudaf ilah ya, berarti kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa kebiasaan ini disebut dengan fitrah manusia? Dijelaskan oleh Profesor Mustafa Dib bahwasanya hampir semua syariat yang turun ke muka bumi mengajarkan ajaran yang sama. Oleh karenanya, karena ajaran ini sudah terjadi sejak Nabi yang pertama sampai detik ini, yaitu ajaran Nabi Muhammad, maka seolah-olah ini telah menjadi fitrah manusia. Artinya yang menyelisihinya, dia seolah-olah keluar dari kebiasaan yang sesuai dengan fitrah. Nah, ini yang akan kita baca. Dalam ungkapan yang lain dikatakan sunanul fitrah, begitu ya. Kalau di sini diistilahkan hisalul fitrah. Hisal jamak dari haslah, atau dalam ungkapan lain hislah. Hislah artinya apa? Kebiasaan yang sesuai dengan fitrah. Di sini muallif rahimahullah menyebutkan beberapa poin, dikatakan wa yusannu qalmu zufrin zufurin, disunahkan kita menggunting kuku, wa qassu syarib, mencukur kumis, ya, wa baik dihabiskan ataupun disisakan, yang penting tidak melewati bibir atau menutupi bagian lubang hidung. Ya, walaupun nanti para ulama khilaf, ya, kalau Imam Malik berkata tidak boleh dibotak, ya tidak boleh dicukur habis, tetapi sekedar melewati apa, melewati bibir lalu di apa, dipotong. Rinciannya disebutkan oleh Al Imam Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, fi hadi khairil ibad. Jadi yang pertama adalah potong kuku, yang kedua adalah qassu syarib, yaitu mencukur kumis, yang ketiga adalah natfu ibut, yaitu mencabut atau mencukur bulu ketiak, yang paling bagus mencabut, tapi kalau tidak bisa dicabut, dicukur. Yang selanjutnya adalah natfu ibut wa anf liman i'tadahu, bagi orang yang biasa melakukannya. Lalu wahalku anatin, memotong bulu kemaluan, bulu yang muncul di sekitar kemaluan. Lalu yang selanjutnya adalah al-iktihal, yaitu menggunakan celak, witron, tiga-tiga, tiga di kanan, tiga di kiri. Lalu yang selanjutnya adalah ghuslul barajim, mencuci sela-sela apa, bagian apa namanya, lipatan-lipatan, ghuslul barajim. Jadi tubuh kita ini memiliki lipatan. Nah, lipatan itu biasanya terkumpul di sana kotoran. Dalam Islam, di antara ajaran yang sudah ada sejak dahulu, sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah ghuslul barajim. Apa itu barajim? Mencuci bagian-bagian lipatan-lipatan tubuh. Kemudian beliau di sini rahimahullah berkata, fa in asyaqqa natful ibd halqahu, kalau kita merasa kesulitan untuk mencabut bulu ketiak, maka kita boleh mencukurnya, ya, mencukurnya. Ini berdasarkan riwayat tentunya, ma'asirul muslimin, di antaranya riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, khamsun minal fitrah, ada empat hal yang masuk ke dalam bagian fitrah manusia. Apa itu? Yang pertama al-khitan, yaitu berkhitan, ya. Yang kedua adalah al-istihdad, ya. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang kelima adalah qassu syarib, yaitu memotong kumis. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala an, hadis riwayat Imam Muslim berkata, Rasulullah bersabda, asyrun minal fitrah, ada 10 hal yang masuk ke dalam fitrah, yaitu kebiasaan yang baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama adalah qassu syarib, menipiskan kumis. Yang kedua adalah i'fa'ul lihyah, yaitu memanjangkan jenggot. Nah, ini ya, yang sesuai dengan fitrah laki-laki adalah membiarkan jenggot, ya, tidak memotongnya. Yang ketiga adalah siwak, tadi sudah kita bahas siwak. Yang keempat adalah al-wastinsyaku bilma, memasukkan air ke dalam hidung, ini pun secara ilmu kesehatan begitu luar biasa. Yang kelima adalah qassul azfar, memotong kuku. Yang keenam adalah ghuslul barajim, mencuci bagian-bagian lipatan tubuh. Yang ketujuh natful ibad, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan halqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kesembilan apa ini disebutkan intiqasul ma, itu artinya beristinja, berarti orang yang enggak istinja keluar dari apa fitrahnya. Dan yang kesepuluh kata beliau adalah al-madmadhah, ya, al-madmadhah. Lalu beliau rahimahullahu taala berkata, wa yukrahul qaza' wa huwa halq ba'dir ra's wa tark ba'dihi, dan dimakruhkan kita mencukur rambut kita dengan model qaza'. Apa itu qaza'? Qaza' itu memotong sebagian bagian tertentu dari rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Seperti kalau kita sekarang model apa itu? Mohak atau mohak atau model anak pang dan lain sebagainya. Tentunya ini dalam Islam dilarang. larang. Wala ba'sa bihalqi kullihi, dan tidak masalah kalau kita apa namanya ingin mencukur keseluruhan atau membiarkan keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau berkata wajibul khitan, ya, dan wajib bagi laki-laki itu berkhitan. Dan tentunya berkhitan diutamakan, yang paling bagus itu disebutkan di sini dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan yustahabbu ayyakuna yaumas sabi minal wiladah, dianjurkan dilakukan pada hari yang ketujuh setelah kelahiran. Wala yajibu qablal bulugi ala sahih, dan pendapat yang paling kuat tidak harus sebelum balig. Waqad dalla ala talabahu mutlaqan al ahadis as-sabiqah fi hisalil fitrah, karena dalil-dalil yang sudah kita baca menunjukkan bahwa sifatnya mutlak, artinya tidak dibatasi waktunya. Dan tentunya ada poin yang tadi belum kita baca, bahwasanya mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, menipiskan kumis dan lain sebagainya, itu paling maksimal kita tidak melakukannya 40 hari. Artinya lebih dari 40 hari kita harus melakukannya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata wukita lana fi qassi syarib wa taqlimil azfar wa natful ibd wa halqil anah an la natruka aktsara min 40 lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas radhiyallahu an, telah menentukan waktu bagi kami agar kami tidak meninggalkan merapihkan kumis, lalu menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, agar tidak lebih dari 40 hari. Artinya setiap 40 hari kita dianjurkan untuk melakukannya, dan utamanya tentunya kita membersihkannya setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat, karena itu adalah hari di mana kita akan berkumpul, maka disunnahkan kita memotong kuku dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa yuhramu khatbu sya'ril rajuli wal mar'ah bisawadin illa lighardil jihad. Ya, diharamkan mewarnai rambut laki-laki ataupun perempuan yang sudah memutih, ya, beruban dengan warna yang hitam kecuali dalam rangka berjihad. Ya, dalam rangka berjihad. Artinya kalau bukan karena jihad, tentunya kalau jihad itu kan kita harus terlihat di hadapan musuh dalam kondisi muda, dalam kondisi kuat, dalam kondisi gagah. Tetapi kalau di pasukan kaum muslimin misalnya banyak orang-orang yang rambutnya sudah putih, tentunya ini akan menjatuhkan apa maknawiyah, menjatuhkan apa mental, psikologi, secara psikologi pasukan Islam bisa lemah. Oleh karenanya kalau dalam peperangan ada hal-hal yang terlarang boleh dilakukan, salah satunya adalah mewarnai rambut dengan warna hitam, begitupun berjalan seperti berjalannya siapa itu sahabat Abu Dujanah, ya, yang mana berjalannya seperti orang yang sombong. Kata Nabi kalau bukan karena perang itu jalan seperti itu adalah jalan yang terlarang. Ma'asyiral muslimin, hal ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Imam Muslim ketika melihat ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abi Quhafah datang pada hari dibukanya kota Mekah sedangkan rambut beliau sudah beruban putih, maka Rasulullah berkata ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad, ubah warna rambutmu yang sudah putih itu dengan warna yang lain, warna merah misalnya, warna coklat, tetapi jauhilah warna hitam. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu terakhir di sini dikatakan wa yukrahu natfu asyaib. Ya, dan dimakruhkan kita mencabut uban, ya, karena dalam riwayat dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma berkata la tantafu asyaib, janganlah kalian mencabut uban kalian, kata Rasulullah, ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam, karena tidaklah ada seorang muslim yang beruban, ya, di dalam beragama, artinya beruban, dan dia beruban itu di dalam agama Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali uban itu akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita istiqomah beragama, istiqomah beribadah sampai beruban, maka uban itu kelak akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan illa kataballahu biha hasanatun wa khatta anhu biha khati'ah. Ya, tidaklah seorang muslim ya melewati ibadahnya, dia komitmen dengan syariat sampai dia beruban, kecuali setiap ubannya Allah catatkan satu kebaikan dan Allah hapuskan satu kesalahan. Dalam riwayat huwa nurul mu'min, uban itu cahaya orang mukmin kelak pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, lalu An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain sebagainya. Ini yang mungkin bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil.